cinta satu sepinta. Jangan selalu mengatakan rasa kena kalau tak sebilang. Saya takkan berpindah karena sayang. Jangan kau barulah, saya takkan mendua. Cukup jaga hati biar tenang. Cinta kena kalau tak sebilang. Saya takkan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari. Karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga. Berubah kini kau berbeda. Ikat tak kuat atas nama cinta. Sampai suka memaksa.